Kita sambut Tasya New Palapa. Apa kabar SNP Indonesia? Mas Gary. Kita goyang lagi bro. Hosek. Terukir indah dalam hatiku, nama serta wajahmu, oh kasih. Kau yang dulu pernah aku sayang, ku manja di dalam cinta pertama. Terima kasih Mas Gary. Sama-sama.